Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membahas beberapa aturan terkait masalah zakat mal. Dan insyaAllah kita akan membahas beberapa kasus yang ada di masyarakat terkait masalah keberadaan dana yang dana itu belum dimiliki atau dimiliki oleh seseorang karena kondisi tertentu. Seperti misalnya dana pensiun dan juga beberapa dana yang lainnya. Namun sebelum kita membahas ini, saya ingin melengkapi pembahasan kita di materi sebelumnya tentang status utang zakat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung bahwa salah satu di antara bentuk utang adalah utang zakat. Utang yang ada kaitannya dengan masalah zakat adalah utang zakat. Ada zakat utang piutang, dan yang kita bahas di sini adalah utang zakat. Bagaimana gambaran kok utang zakat? Artinya orang membayar zakat itu kan disebabkan karena dia memiliki harta senilai satu nisab. Sehingga dia termasuk orang yang kaya. Tapi bagaimana kok dia bisa terutang zakatnya? Awalnya ketika saya mendengar istilah utang zakat, memang agak sedikit membingungkan. Dia ini orang yang punya harta, punya kewajiban untuk bayar zakat, kenapa sampai harus terutang? Utang zakat ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah karena tidak tahu tentang kewajiban zakat. Kemudian, dia baru tahu di belakang. Sehingga misalnya ada orang yang sampai usia sekian puluh tahun, dia nggak pernah tahu bahwasanya dalam harta itu ada kewajiban zakat. Lalu dia diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, misalnya melalui sebuah kajian yang dia dengar. Lalu dia menyadari bahwasanya ada kewajiban zakat di sana. Sehingga awalnya dia tidak tahu ada kewajiban zakat, setelah itu baru tahu. Nah, posisi dia tidak tahu, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Karena yang namanya hukum, dia muta'allikun bil ilmi. Hukum itu dikaitkan dengan keberadaan ilmu. Sehingga orang yang tidak tahu, maka dia tidak berdosa. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita sebuah doa di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtakna. Ya Allah, janganlah engkau menghukumku inna sina au akhtakna, ketika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Lupa itu tahu, tapi kemudian dia terlupakan karena sebab yang lain. Hilang sementara dari ingatan karena sebab tertentu. Au akhtana, atau kami keliru. Keliru itu tidak sengaja. Sehingga dia melakukan satu aktivitas yang sebenarnya tujuannya A, tapi ternyata kena B. Itu keliru. Dan dua sebab ini dalam syariat ditiadakan dosanya. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan respon terhadap doa ini dengan mengatakan, Qad fa'altu. Aku telah lakukan. Sehingga apa yang kalian minta dengan tidak dihukum ketika melakukan kesalahan disebabkan karena lupa, atau karena salah, karena keliru, maka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang yang melakukan kesalahan karena lupa, atau karena keliru, padahal sebelumnya dia tahu, tidak dihukum oleh Allah, maka Terlebih lagi orang yang sama sekali tidak tahu. Orang yang tidak tahu maka dia tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak tahu berarti tidak mengetahui bagaimana syariat yang berlaku di sana. Dan tentu saja perlu kita bedakan antara tidak tahu dengan tidak mau tahu, itu dua hal yang berbeda. Orang yang tidak mau tahu padahal dia punya peluang untuk tahu, maka dia disebut sebagai mu'rid, orang yang berpaling. Dan mu'rid, orang yang berpaling, dosanya lebih besar. Karena dia melakukan dua kesalahan. Pertama, kesalahan dalam beramal. Yang kedua, dia tidak mau belajar, tidak mau mengenal bagaimana cara beramal yang benar. Selanjutnya, ketika dia tidak ada dosa, apakah kemudian gugur kewajibannya? Kaitannya dengan masalah zakat, di situ ada hak fakir miskin, gharimin, atau hak mustahik. Di situ ada hak mustahik zakat. Yang hak mustahik zakat ini tidak gugur, sekalipun disebabkan orangnya nggak tahu. Sehingga orang yang lupa bayar zakat. Pak, seharusnya kan bulan Ramadan ini Bapak bayar zakat. Oh iya, saya lupa ya. Padahal ini sudah di bulan Syawal. Segera Bapak bayarkan. Pak, seharusnya kan Bapak bayar zakatnya di bulan Muharram. Oh iya, saya lupa. Saya kira di bulan Ramadan. Maka segera dibayarkan. Sehingga hak mustahik tidak gugur disebabkan orang tidak tahu dan lupa. Maka sekalipun dia tidak tahu, hak mustahik tetap ada. Dan hak inilah yang dijaga. Hak ini dijaga oleh syariat sehingga wajib ditunaikan. Tetap wajib untuk ditunaikan setelah yang bersangkutan mengetahui. Maka begitu orang itu tahu bahwasanya dia punya kewajiban zakat, dia wajib untuk menunaikan zakat itu, sekalipun bisa jadi bertahun-tahun dia tidak tahu. Sehingga dia punya tugas untuk melunasi utang zakatnya. Lalu dia kumpulkan dengan menghitung sesuai dengan kemampuannya. Dan karena zakat itu tahunan, maka dia bisa memperkirakan saldo tahunan. Bagaimana kalau kesulitan? Kalau kesulitan, karena saldo tahunan itu kan berarti dia menghitung di banyak titik. Anggaplah misalnya dia mengambil zakat di bulan Ramadan. Maka ada banyak titik Ramadan untuk zakatnya. Misalnya dia menyadari bahwasanya saya sudah punya harta kurang lebih nilainya sekian, itu di tahun sekian. Baik, satu poin itu ya. Maka misalnya dia ngasih titik di tahun sekian, nilainya sekian. Berarti sudah di atas nisab. Anggaplah dia misalnya mengambil Ramadan yang paling gampang. Ramadan di tahun misalnya 39. Sekarang sampai 42. Maka dia hitung Ramadan 40, Ramadan 41, sekarang sampai Ramadan 42. Sehingga dia harus membayar kewajiban zakatnya. Misalnya dia sudah memiliki harta satu nisab itu sejak Ramadan tahun 39. Maka kewajiban zakatnya ada di 3 bulan. Ada di 3 tahun berikutnya. Ramadan 40, Ramadan 41, dan Ramadan 42. Terus saldonya berapa yang harus saya bayarkan zakatnya? Padahal saya tidak pernah ngecek saldo-saldo di sini. Baik, Bapak bisa melakukan kira-kira. Kira-kira saldo saya, misalnya ya, antara 100 sampai 120. Anda pilih batas atas. Kenapa pilih batas atas? Kalau kita pilih batas atas, 2,5% dikalikan batas atas, nilainya akan semakin besar. 2,5% kali 120 dengan kali 100 tentu berbeda. Di sini Anda bayar 2,5 juta, di sini Anda bayar 30 juta. Maka 3 juta bukan 30 juta ya. 3 juta. sehingga zakat Anda akan lebih besar. Hal yang sama juga bisa Anda lakukan di tahun-tahun berikutnya. Cara ini yang bisa kita sarankan. Li'annahu abra'u lidzimmah, yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah abra'u lidzimmah. Dengan cara seperti ini, akan lebih menggugurkan tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga kita yakin bahwa tidak ada lagi kewajiban syariat yang belum kita tunaikan. Tidak ada lagi hak orang lain yang belum kita tunaikan. Karena kita melepaskan semuanya, kita sudah membayarkan semuanya. Itulah yang bisa kita sarankan ketika ada orang yang dia tidak tahu tentang kewajiban zakat dan baru tahu belakangan, maka status dia sebagai orang yang memiliki utang zakat, dan begitu tahu, dia wajib untuk segera membayarkan zakatnya. Karena ada hak fakir miskin yang tertahan pada dirinya, sehingga harus segera dia selesaikan. Baik. Kasus yang kedua, terkait orang yang utang zakat, terjadi pada pedagang ya. Pada pedagang, pada trader, yang dia mendatangkan barang, utang barang. Dan ini cukup banyak. Sehingga misalnya dalam sebuah ruko, di sini ada aneka barang. Baik. Yang total nilai stoknya dalam ruko ini, anggaplah misalnya 100 juta. Total nilai stok 100 juta. Maka dia punya kewajiban untuk bayar zakat 2,5% dari total nilai stok. Tapi dia tidak punya uang tunai. Toko ini nggak laku. Jarang orang datang, tidak laku. Sehingga uang tunai tidak ada. Uang tunai terbatas. Baik. Nah, kemarin sudah kita sampaikan, bolehkah orang itu bayar zakat dengan menggunakan benda-benda ini digunakan sebagai zakat. Sehingga dia bayar zakat menggunakan barang yang dijual. Ulama beda pendapat apakah ini boleh atau tidak. Dan kalau kita menggunakan pendapat jumhur yang melarang hal itu, hukumnya dilarang, maka praktek seperti ini tidak boleh. Artinya, jumhur mensyaratkan harus tetap harus membayar zakat dengan menggunakan uang tunai. Maka menurut jumhur, kalau dia nggak punya uang tunai bagaimana? Karena uang tunai terbatas. Ketika dia tidak punya uang tunai karena terbatas, maka menurut jumhur ulama adalah, ya dia terutang zakatnya. Sehingga nanti kalau barangnya ini sudah terjual, laku, barulah dia bayar zakatnya. Meskipun bertahun-tahun, Pak. Meskipun bertahun-tahun. Sampai dia punya uang tunai yang dia bisa gunakan untuk bayar zakat. Nah, saya menjumpai kasus seperti ini di masyarakat untuk para pedagang properti, para developer, pedagang properti. Ya, Anda bisa bayangkan, di sini stoknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumah. Stoknya dalam bentuk rumah, tanah, dan seterusnya. Yang stok-stok ini nilainya besar-besar. Sehingga zakatnya juga gede sekali. Nah, sehingga Anda bisa bayangkan, ketika stok ini belum laku, sehingga developer itu tidak punya uang tunai, maka di saat itulah dia ya utang zakat. Karena enggak laku. Padahal persediaannya banyak. Dan itu wajib dia zakati karena dia memperjualbelikan objek berupa rumah. Baik. Sehingga kadang kita jumpai, masya Allah, kasihan ya. ada developer. Jadi jangan bayangkan developer itu hidupnya selalu nyaman. Ada developer yang dia karena nggak laku-laku rumahnya, dia harus nunggak, belum perhitungan pajak, belum yang lain, yang zakatnya saja nilainya sudah cukup besar. Sehingga ketika tidak ada uang tunai, maka dia harus tahan. Nanti kalau sudah ada uang tunai, dia bisa bayarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam. Ini gambaran terkait utang zakat. Selanjutnya, kita akan melihat beberapa dana yang dimiliki oleh masyarakat. Dana yang sifatnya insidental. Seperti diantaranya adalah dana pensiunan. Kemudian kadang orang juga mendapatkan santunan, santunan apa? Takziah. Termasuk diantaranya asuransi. Baik. Apakah dana-dana yang sifatnya insidental seperti ini wajib untuk dizakati? Adakah zakat di sana? Adakah zakat untuk dana-dana seperti ini? Baik. Coba kita fokuskan untuk bagian pensiunan. Dan ini referensi yang bisa kita jumpai, kemudian nanti bisa kita turunkan untuk yang lainnya. Baik. Sebelum kita membahas tentang seperti apa zakat pensiunan, di sini saya sebutkan khilaf ulama terkait takyif fikih. Pendekatan fikih yang mereka lakukan dalam memandang dana pensiunan. Ada khilaf di antara para ulama. Al-mas'alatu tsaniyah, ya, poin yang kedua tentang takyif mukafa'ati nihayatil hikmah. Tentang pendekatan yang dipakai oleh para ulama dalam memahami dana pensiunan. Yatawaqqaful hukmu fi zakati mukafa'ati nihayatil khidmah. Hukum tentang zakat mukafa'atul khidmah, dana pensiunan, ala takyifiha asyari. Tergantung bagaimana cara ulama memandang pendekatan fikihnya. Di mana al-bahithun, para ulama al-bahithun, mereka berbeda pendapat. Alal aqwal at-taliyah, sebagai berikut. Yang pertama, al-qaul awal, ujratun muajjalah. Bahwa dana pensiun itu adalah upah yang tertunda. Perhatikan, upah tertunda. Upah tertunda itu berarti haknya siapa? Haknya karyawan. Di sini, kita membahas dana pensiun baik mereka bekerja di perusahaan swasta, perusahaan asing, maupun perusahaan pemerintah. Di mana para ulama mengatakan untuk takyif fikih yang pertama bahwa ujroh, bahwa dana pensiunan adalah ujroh muajjalah, upah yang tertunda. Statusnya adalah upah tertunda. Baik. Karena dia statusnya upah tertunda, berarti itu milik siapa? Milik karyawan, tapi baru diberikan di akhir masa kerja atau ketika dia meninggal dunia. Dan ini adalah pendapat Dr. Muhammad Ad-Donawi. Dr. Muhammad Donawi. Kemudian pendapat yang kedua, innaha ta'minun min mukhatarati intihail aqdi. Bahwasanya yang namanya dana pensiun adalah jaminan terhadap resiko berakhirnya kerja, berakhirnya akad. Sehingga karena dia sudah tidak kerja, berarti dia tidak punya pendapatan, maka resiko itu ditutupi oleh pihak perusahaan. Sehingga statusnya adalah jaminan terhadap resiko. Kemudian pendapat yang ketiga adalah iltizam bitabarru. Atau pendapat yang kedua tadi adalah pendapat Syekh Abdullah bin Mani. Kemudian yang ketiga adalah al-iltizam bitabarru. Kewajiban untuk mengeluarkan dana sosial yang diberikan kepada para karyawan. Dan ini merupakan pendapat Dr. Abdus Sattar Abu Ghudda. Kemudian pendapat yang keempat, bahwa dana pensiun adalah hakun maliyun khasun au jabathu daulah lil amil. Hak harta khusus yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan kepada para karyawan. Sehingga kalau kita melihat di posisi ini, maka status dana pensiun itu seperti hibah. Hibah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan pihak perusahaan kepada para karyawan. Ini terlepas dengan undang-undang Omnibus Law atau undang-undang yang lainnya yang saya tidak tahu ya detailnya seperti apa dan bagaimana nasib dana pensiunan ketika undang-undang itu diterapkan. Yang jelas, kalau sebuah perusahaan menetapkan adanya dana pensiun, ada empat takif fikih seperti yang tadi disebutkan oleh para ulama. Dan yang keempat ini adalah pendapat Dr. Muhammad Naim Yasin. Tayyib. Wa binahwi dzalika sadara qararu majma' fikih islami. Dan sejalan dengan ini, terbit sebuah keputusan dari majma' fikih islami pada pertemuan yang ke-16 bisadisati asyrata haitsu arafat bi annahu haqqun maliyun, di mana majma' fikih islami memberikan definisi terkait posisi uang pensiunan. Uang pensiunan adalah hak berupa harta yang diwajibkan oleh undang-undang atau akad dengan amil, dengan karyawan, atau muwadzaf atau pegawai bisyurutin dengan syarat tertentu. Wa yuqaddiru bihasabi muddatil khidmah. Wa yuqaddaru, dan nilainya itu diukur berdasarkan lama dia bekerja. Wa bisababi intihaiha, dan berdasarkan sebab dia mundur dari pekerjaannya. Apakah karena sebab sudah pensiun, ataukah dia mengundurkan diri atau yang lainnya. Waradibul amil wal muwaddaf yadfa'u inda intihail khidmah lil amil aw muwaddaf aw li'ailatihi aw li'ailatihima. Dan itu merupakan gaji ratib ya bagi karyawan atau pegawai yang diserahkan ketika selesai masa kerja. Baik diserahkan kepada karyawan atau pegawai atau kepada keluarganya. Tayyib. Sehingga di sini kita memahami bahwasanya menurut Qaul Rabi' itu adalah hibah yang diwajibkan oleh negara untuk diberikan perusahaan kepada karyawannya. Dan penulis kitab ini judulnya adalah Nawazilul Zakah. Fikih tentang zakat untuk kasus-kasus kontemporer. Beliau memberikan tarjih, ya, memberikan tarjih mana pendapat yang lebih kuat. Pertimbangan yang disampaikan oleh penulis yaitu Syekh Dr. Abdullah Al-Ghufaili hafizahullah ta'ala. Ya tarajjahul qawl rabi. Yang lebih kuat adalah pendapat yang keempat. Wa huwa i'tibaru mukafa'ati nihayatil khidmah haqqan maliyan mafrudan minal imam. Yaitu menilai bahwa dana pensiunan adalah hak berupa harta yang diwajibkan oleh pemimpin, baik itu diambilkan dari Baitul Mal, ya, jika orangnya bekerja di muassasat daulah, di perusahaan negara, atau di instansi negara, au kana ala arbabil amal min malakil muassasat wa ru'asai syarikat. Atau itu merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemilik perusahaan atau para direktur perusahaan. Idza kana al-amil ya'malu kharija mu'assasati daulah, jika karyawan itu bekerja di luar instansi milik negara. Tayyib. Sehingga yang lebih mendekati di sini adalah qaul ar-rabi, pendapat yang keempat, bahwa dana pensiun itu adalah hibah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang diatur oleh undang-undang. Baik, dengan memahami ini, setelah kita memahami bahwasanya itu adalah hibah, maka berikutnya kita akan bisa memahami apakah di situ wajib dizakati ataukah tidak. Baik, kemudian penulis Dr. Abdullah Al-Ghufaili Hafidhullah menyebutkan bahwa karakter mukafa'ah nihayatul khidmah, dana pensiunan, itu baru bisa didapatkan ketika orangnya atau ketika karyawan itu meninggal dunia atau dia resign atau sudah dipensiunkan, dirumahkan. Maka berarti baru dia miliki setelah sebab tertentu, dengan beberapa sebab yang tadi kita sebutkan. Taib. Dan berdasarkan hal ini ada khilaf di antara para ulama, ya. Karena mereka juga berbeda pendapat tentang takyifnya. Kita coba buka di sini di halaman 278. Taib. Di sini dinyatakan waqad ikhtalafu, para ulama kontemporer, ba'da dzalika, mereka berbeda pendapat setelah penjelasan di atas, apakah wajib untuk dizakati ba'da qabdiha, setelah dana itu diterima. Dan dana pensiun di beberapa instansi negara cukup besar, di beberapa instansi perusahaan, perusahaan migas, perusahaan tambang juga cukup besar. Nah, ketika sudah diterima, apakah wajib dizakati? Bidommiha limalihi min jinsiha haulan wa nisaban, dengan digabungkan bersamaan dengan hartanya yang sejenis, yaitu sama-sama uang, dalam perhitungan haul dan nisab. Atau dia harus mengikuti haul tersendiri setelah diterima. Sehingga misalnya, ya, si A sudah memiliki uang 100 juta di tabungannya. Begitu dia pensiun, dikasih dana oleh instansi tempat dia bekerja senilai 300 juta. Yang 100 juta ini, 2 bulan lagi mau dibayarkan zakatnya. Haulnya sudah tiba. Sementara ini yang 300 juta baru didapatkan. Berarti seharusnya masih 1 tahun lagi. Nah, apakah yang 300 juta ini wajib untuk dibayarkan zakatnya ataukah tidak? Dalam arti apakah digabungkan dengan harta dia pertama ataukah langsung dibayarkan zakatnya atau dia dihitung setahun ke depan? Qaulani, ada dua pendapat di sana. Al-qaul awal, pendapat yang pertama. Wujubu zakatiha bidammiha limalihi min jinsiha haulan wa nisaban. Wajib untuk dizakati dengan cara digabungkan dengan tabungan yang sudah dia miliki, baik dari sisi haul maupun nisabnya. Dan ini adalah fatwa An-Nadwah Al-Khamisah li Qadaya Zakatil Mu'asirah. Dan ini merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh majelis yang membahas tentang kasus-kasus zakat kontemporer pada pertemuan yang kelima. Tayyib. Sehingga menurut pendapat ini harus dibayarkan zakatnya. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua. Adamu wujubiz zakati fi mukafa'ati nihayatil khidmah illa ba'da haulani haulun ala qabdil mustahiqqi laha. Bahwasanya dana pensiunan itu tidak wajib dibayarkan zakatnya kecuali jika sudah ditunggu selama 1 tahun. Sehingga dia disimpan dulu selama 1 tahun ke depan baru kemudian dibayarkan zakatnya. Wa huwa ra'yul lajnah da'imah, dan ini merupakan pendapat lajnah da'imah, ya, yang ada di Saudi, lil bukhuts al ilmiyah wal ifta. Tayib. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita ulang di sini ya. Jadi gambarannya tadi sudah disampaikan bahwasanya ketika si A dia bekerja di perusahaan yang cukup bonafit misalnya, gajinya besar. Dan si A ini punya dana senilai 200 juta tabungan dia. Ini rekan zakatnya misalnya sekarang di bulan apa? Rajab. Tahun 42. Akan dibayarkan zakatnya di bulan Ramadan di tahun 42. Jadi ini sudah berlangsung cukup lama, ini tabungan yang dimiliki oleh si A. Begitu usia si A menginjak 60 tahun, maka dia mendapatkan dana dari PT tempat dia bekerja senilai 300 juta. Dirumahkan, Anda pensiun, lalu oleh PT dikasih uang sebesar 300 juta. Berarti Anda bisa lihat 300 juta itu didapatkan di bulan Rajab. Didapatkan di bulan Rajab. Lalu bagaimana cara perhitungan zakatnya? Menurut pendapat An-Nadwah Al-Khamisah liqadaya zakah al-mu'asirah, menurut pendapat majelis yang membahas tentang masalah kasus zakat kontemporer di pertemuan yang kelima, maka 300 juta yang masuk ini digabungin dengan 200 juta. Sehingga begitu dapat, maka di sini jadi 200 plus 300. Jadi 500 ya, zakatnya di bulan Ramadan, tahun 42. Maka dia di sini bayar zakat 500 juta dipotong 2,5%. Baik, ini nilai zakatnya. Dan ini adalah pendapat An-Nadwah lil qadaya az-zakati al-mu'asirah. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat lajnah da'imah, ini dipisah. Sehingga 200 juta di sini plus 300 juta yang ini wajib dizakati di sini di Ramadan. Maka di sini zakat 200 juta minus 2,5%. Sedangkan yang 300 juta ini dizakati ya, di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab tahun 43. Nanti dizakati di bulan Rajab tahun 43. Sehingga di sini 300 juta minus 2,5%. Baik, intinya ada khilaf dalam masalah ini. Begitu orang menerima dana pensiunan, apakah langsung dikeluarkan zakatnya? Ataukah perlu ditunggu setahun? Ataukah digabung dengan harta yang dia punya? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Dan kalau misalnya Anda mau pilih, saya daripada ragu, mending saya segerakan saja untuk memastikan bahasanya tidak ada hak orang lain yang bertahan di tempat saya, maka Anda bisa mengambil pendapat yang mengatakan zakatnya di bulan Ramadan. Sehingga dengan cara itu, status 300 juta itu disegerakan, andaikan ya, pendapat yang kuat adalah di bulan Rajab. Tapi Anda segerakan dan menyegerakan pembayaran zakat, hukumnya diperbolehkan. Sehingga di sini lebih hati-hati, ahwat lebih hati-hati, dibandingkan ketika pembayarannya dilakukan di akhir. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan di sini penulis juga melakukan tarjih. Ya. Namun tadi sudah kita sampaikan bahwasanya lebih baik dalam hal ini adalah didahulukan. Dan insyaallah nanti kita akan bahas tentang mal mustafad, ya. Mal mustafad. Di sini kita akan bahas ketika harta itu berkembang, apakah perkembangannya itu mengikuti harta yang pertama ataukah dia punya perhitungan tersendiri? Insya Allah akan kita bahas itu di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang harta umum. Harta umum. Baik. Ini sempat kita singgung ya dalam beberapa pertemuan sebelumnya ketika ada yang bertanya tentang saldo milik sekolah, dana milik sekolah, kemudian dana milik masjid, dana umat, dan seterusnya. Zakat, dana umat. Ini wajib ataukah tidak? Tayyib. Pernah kita sampaikan bahwa salah satu di antara syarat zakat, ya, bahkan kita sampaikan kemarin ya, di antara syarat zakat adalah harus milkut tam. Harus milku atam. Nah sekarang kapan sebuah harta disebut sebagai harta yang milku tam? Kemarin sudah kita sampaikan juga bahwasanya ulama khilaf terkait milku tam, apakah milku rokabah saja ataukah milku rokabah wa milku liyat. Ada khilaf di antara para ulama dan pendapat yang benar adalah milku rokabah wa milku liyat, dan itu pendapat jumhur ulama. Masih ingat ya, ada istilah milku rokabah. Ini bukan milku yamin ya. Kalau milku yamin itu melegalkan zina. Milku rokabah dan aliyat. Kali ini pendapat jumhur. Milkul yad itu artinya bisa dimanfaatkan. Kembali kepada kehendak dari pemiliknya. Ya, mau dia manfaatkan, mau dia pakai belanja dan seterusnya. Dia punya kebebasan untuk itu. Itu yang dimaksud dengan milku al-yad. Tayyib, dan pendapat jumhur insya Allah yang lebih mendekati. Di buku yang ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Ghufaili, kita sebutkan tentang persyaratan milku tam, ya, yang beliau mengatakan di halaman 242. Nah. Baik, di sini beliau mengatakan, setelah membahas tentang khilaf ulama terkait batasan milku tam, kata beliau, "Fabina'an 'ala ma taqaddama la budda min tahaqquqi thalathati syurutin." Berdasarkan keterangan yang telah lewat, maka harus terpenuhi tiga syarat untuk bisa disebut milku tam, li ta'thiri sababil milki, sehingga sebab kepemilikan itu punya pengaruh terkait wajibnya zakat. Wa'tibaruhu milkan taman, dan harta itu disebut sebagai harta yang milku tam. Apa syarat itu? Yang pertama adalah istiqrar al-milki. Kepemilikan itu kepemilikan yang tetap, artinya tidak gantung. Kalau masih gantung, ya bisa dapat, bisa enggak, berarti belum istiqrarul milki. Yang kedua adalah al-qudrah ala tasarruf. Dia punya kemampuan untuk menggunakan dana itu. Sedang tidak dikuasai oleh orang lain. Dia sendiri yang menguasai. Sehingga mau dia ambil sewaktu-waktu, mau dia gunakan untuk belanja sewaktu-waktu, memungkinkan bagi dia. Nah. Dan yang ketiga adalah kaunul malik muayyanan. Yang kedua tadi, al-qudra ala tasarrufil mutlak fil malil mamluk. Kemampuan untuk menggunakan dana itu secara mutlak terhadap harta yang dia miliki. Dan yang ketiga adalah kaunul malik muayyanan. Pemiliknya orang tertentu, muayyan. Orang tertentu, muayyan, artinya kalau dia dimiliki banyak orang atau milik bersama, maka tidak wajib dizakati. Baik, Anda catat ini. Terkait status milk utam, ada tiga ya syaratnya. Yang pertama, istiqrarul milki. Yang kedua, al-qudrah ala tasarruf. Yang ketiga, kaunul malik mu'ayyanan. Harta itu kepemilikannya pasti, artinya nggak gantung. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk menggunakan harta itu sesuka dia, berarti tidak sedang dikuasai oleh orang lain. Yang ketiga, pemiliknya adalah milku al-mu'ayyan. Kepemilikannya adalah kepemilikan mu'ayyan, milik pribadi. Sehingga dana sosial milik umat, maka dia tidak wajib dizakati. Sehingga di sini penulis mengatakan, waqad ittafaqal mu'asirun, para ulama kontemporer sepakat ala dzalika aidan, dalam masalah ini yaitu tidak wajib dizakati. Wa innama, jadi di sini dinyatakan, kama anna ba'd nususihim al-fiqhiyah ad-dalati 'ala 'adami wujubi zakati fil amwal ghanaim, dalam keterangan-keterangan fikih menunjukkan tidak wajibnya zakat untuk harta ghanimah, karena itu harta umum, qabla qismatiha, sebelum dibagi, tufidu, maka ini menunjukkan al-qawla bi 'adami wujubi zakatil malil 'am, menunjukkan keterangan tidak wajibnya zakat untuk harta yang umum, meskipun nilainya besar. Nah, karena harta ghanimah itu milik umum, maka demikian pula harta umum yang lainnya, seperti harta wakaf, donasi masyarakat, itu adalah harta umum sehingga tidak wajib untuk dizakati. Wa inna ma waqa'a al-khilafu ladayhim fi zakatil malil 'am idza istusmira. Namun terjadi khilaf di antara masyarakat ketika zakat harta milik umum itu idza istusmira dikembangkan. Apakah wajib dizakati ataukah tidak? Ala qaulain, ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama wajib dizakati, pendapat yang kedua tidak wajib dizakati, dan ini merupakan pendapat wakhtarahu, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama kontemporer, dan yang difatwakan oleh Nadwah Qadaya Zakah Al-Mu'asirah Bil Aksariyah, berdasarkan pendapat mayoritas anggota majelis yang membahas tentang masalah zakat-zakat kontemporer. Wallahu a'lam, dan insyaallah ini pendapat yang lebih mendekati, sehingga misalnya dana masjid atau dana di Baitul Mal itu kok bertambah, maka pertambahannya juga tidak wajib dizakati, mengikuti pokoknya. Karena yang namanya tabi', yang namanya pengikut, hanya mengikuti. Sehingga kalau pokoknya enggak wajib dizakati, maka yang mengikuti juga tidak wajib dizakati. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa kita singgung di kesempatan kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita tentang masalah zakat. Dan selanjutnya bagi Anda yang mau bergabung, kami persilahkan setelah tayangan berikut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan SDTK MIPS melalui rekening Bank Syariah Mandiri, kode bank 451, nomor rekening 74410499999, atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia. Info donasi 082-123-45-7441. Jazakumullahu khairan. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dari Agus di Depok, Ustaz izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Ini Anda kan karyawan swasta, Ustaz. Terkait dengan dana pensiun kan, sebagai karyawan swasta kan punya BPJS apa? Sekarang namanya jaminan hari tua BPJS tenaga kerja. Itu kan tiap bulan dipotong gajinya. Misalkan saldo Anda tabungan ada 40 juta. Mungkin asumsinya sekarang kan nisabnya 85 juta, 1 gram emas 1 juta. Misalkan saldo saya ternyata di BPJS itu ada 50 juta. Nah, berarti pertanyaan saya kan, tadi kalau mengikut pendapat Jumhur kan 50 juta, saldo BPJS-nya nanti dikeluarkan zakatnya, Ustaz, ya, ketika pensiun diterima, ya. Apakah jumlah 50 juta itu mempengaruhi perhitungan nisab saya saat ini, Ustaz? Artinya kan kalau tabungan 40 juta belum wajib zakat. Tapi ketika ada saldo 50 juta itu, apakah berarti pada saat ini saya sebenarnya sudah wajib zakat? Artinya harus mengeluarkan 2,5% dari 40 juta itu, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Tapi barakallahu. Baik. Tadi sudah kita sampaikan khilaf yang terjadi di antara para ulama terkait status zakat yang diterima atau uang pensiunan atau uang asuransi atau apapun yang diterima belakangan. Sehingga Anda sudah punya saldo 40 juta di tabungan. Kemudian nanti Bapak akan di titik ini Bapak mendapatkan 50 juta. 40 juta belum nisab. Kemudian begitu Bapak dapat 50 juta, maka total hartanya menjadi 90 dan ini sudah nisab. Lalu menghitung titiknya sejak kapan? Sejak Anda memiliki harta senilai 1 nisab. Berarti sejak titik ini. Di sini di bulan apa? Bulan Hijriah ya, jangan bulan Masehi. Misalnya ketemu misalnya. Di sini adalah bulan bulan apa? Syawal ya, bulan Syawal di tahun 42 Hijriah. Syawal besok. Maka zakat Bapak di bulan Syawal di tahun 43 Hijriah. Baik. Sedangkan pembahasan kita tadi itu kasusnya kayak gini ya. Kalau ini nilainya di atas nisab. Misalnya 90 juta Bapak punya. Nah yang 50 baru masuk ini apakah nanti dihitung sendiri? Ataukah digabungkan? Ada khilaf di antara para ulama. Dan kami sarankan sebaiknya digabungkan. Sehingga nanti zakatnya bersamaan dengan yang 90 ini. 90 ini mau dizakati 2 bulan lagi. Ya sudah berarti yang 50 ini dizakati 2 bulan lagi. Meskipun usianya baru 2 bulan. Dan itu insya Allah lebih aman. Karena kalaupun misalnya pendapat yang lebih kuat adalah dia harus melakukan perhitungan haul sendiri. Di posisi ini Bapak tidak sampai menyebabkan zakatnya batal. Karena menyegerakan zakat diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari mana ini Pak? Budi Ustaz, Surabaya Ustaz. Barakallahu fikum. Gimana kabar Pak Budi Pak? Baik Ustaz. Alhamdulillah. Iya, ya, saya berharap Ustaz juga sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Ustaz, mau nanya Ustaz. Nah. Kemarin dan saat ini itu kan yang dibahas itu kan ketika harta dikeluarkan sebelum nisab, sebelum haul atau sudah haul ya Ustaz ya. Nah itu kan bagaimana Ustaz? Ini soalnya ada kasus real Ustaz. Itu harta itu dikeluarkan tepat pada saat haul Ustaz. Jadi pada saat haul zakat itu orang tuanya itu sakit. Sehingga pada saat haul zakat dia tidak bisa membayar zakat karena untuk biaya orang tuanya. Sehingga dana yang tabungan yang ada di tabungannya itu menjadi di bawah nisab. Apakah ini juga terhutang zakatnya Ustaz? Terus kemudian yang kedua bagaimana apabila dana yang diterima itu misal tepat pada saat haul Ustaz. Apakah itu ikut haul harta pokok yang lama ataukah ikut haul tahun depannya Ustaz? Ya, saya kira itu Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, wa jazakallahu khairan. Baik. Untuk yang pertama, wallahu alam, saya tidak bisa menjawab. Semoga nanti Allah mudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Ini jadi PR tambahannya. Nanti saya catat insyaallah. Jadi kasusnya insyaallah pemirsa sudah memahami bahwa misalnya ada orang punya uang 100 juta. Saat ini dia punya saldo 100 juta. Berarti zakatnya adalah Rajab tahun depan. Ternyata saat Rajab tahun depan, dia butuh sekali uang itu karena dipakai untuk pengobatan dan seterusnya. Sehingga dana yang dia miliki 100 juta terkurangi untuk biaya pengobatan sampai dinilai 50 juta. Apakah dia wajib zakat? Wallahu alam, saya belum tahu tentang itu. Kemudian untuk kasus yang kedua, karena harta yang baru ini baru didapatkan, jadi tadi sudah kita sampaikan, nanti insya Allah kita akan bahas tentang ini ya, mal mustafad, ini pembahasan yang cukup penting, termasuk kata kunci. Pembahasan tentang mal mustafad ini termasuk kata kunci untuk membahas harta yang baru. Jadi mal mustafad itu seperti ini. Kita punya harta. Yang ini sudah memenuhi nisab dan haulnya sebentar lagi akan datang. Lalu muncul harta yang baru. Harta baru. Nah, harta baru ini karena baru datang, tentu saja dia masanya lebih pendek kalau mengikuti harta yang lama. Ini yang dimaksud dengan mal mustafad, dan mal mustafad itu ada banyak ragam ya. Ada yang sejenis, ada yang tidak sejenis, dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Mohon untuk bersabar. Dan kesimpulannya, kalau kita bahas untuk yang sejenis, harta baru ini sejenis. Sejenis dengan sumber yang sama. Karena ada pertimbangan. Sama jenis dan sama sumber. Sama jenis contohnya apa Pak? Duit dengan duit itu sejenis. Kalau yang beda jenis misalnya duit dengan perak. Atau Anda punya emas, Anda punya perak. Ini beda jenis. Misalnya Anda punya emas senilai 80 gram, kurang 5 ya. Lalu ada orang yang ngasih perak kepada Anda. Senilai 200 gram. Yang itu kalau digabungkan jadinya satu nisab. Tapi ini kan beda jenis. Nah itu mal mustafad yang baru didapatkan tapi beda jenis. Sumber sama, ada nggak yang sumber beda? Ya banyak ya. Anda pekerja, karyawan, lalu Anda mendapatkan warisan. Atau mendapatkan hibah. Atau hadiah. Atau tadi termasuk diantaranya adalah mukafa'ah nihayatil hikmah. Uang pensiunan di akhir masa kerja. Berarti dia sumbernya beda dengan hasil yang kita dapatkan. Nah, dua pertimbangan ini yang insya Allah nanti kita akan bahas. Apakah ini diikutkan dengan harta pokoknya ataukah punya perhitungan tersendiri. Ini dibahas sekali lagi di kajian tentang mal mustafad. Nah, baik, kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, bayar zakat di depan berarti kita tidak mengikuti haul yang kepemilikan harta 1 tahun. Bagaimana itu Ustaz? Ulama berbeda pendapat tentang membayar zakat sebelum haul. Dan ini sudah pernah kita singgung di awal-awal pertemuan tentang zakat mal. Dan jumhur ulama membolehkan. Yang berbeda dengan jumhur adalah pendapat zahiriyah dan sebagian ulama Malikiyah bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat sebelum haul. Tapi pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur, karena Nabi SAW pernah memberikan keringanan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau radhiyallahu anhu, untuk menyegerahkan zakat. Sehingga ada dua hal yang perlu kita bedakan terkait dengan batas zakat. Ada batas waktu, ada batas nominal. Batas nominal ini disebut nisab. Berapa angka minimal harta sehingga kita wajib untuk bayar zakat. Ini disebut nisab. Batas waktu adalah rentang waktu berapa lama seseorang punya kewajiban untuk bayar zakat, ini disebut dengan haul. Baik. Nah, untuk membayar zakat sebelum batas waktu, ini disebut dengan ta'jilu zakah, menyegerakan. Menyegerakan zakat. Zakat itu ibarat utang. Dan haul itu seperti jatuh tempo. Maka orang yang menyegerakan zakat, berarti dia menyegerakan pembayaran utang. Itu yang jadi alasan pendapat jumhur, berarti boleh dong dia membayar utang, meskipun belum jatuh tempo. Sedangkan nominal, batas nisab, itu adalah angka minimal di mana orang punya kewajiban untuk bayar zakat. Yang ini dijadikan sebagai sebab. Sebab wajib zakat. Nah, karena dia menjadi sebab wajib zakat, maka tidak boleh melakukan zakat mendahului sebab. Sebelum sebab tidak boleh. Sehingga tidak boleh orang misalnya membayar zakat sekarang, padahal dia belum punya sebabnya. Harus terpenuhi sebab dulu, baru dia bayar zakat. Sebagaimana sebab sholat subuh adalah terbitnya fajar. Sebab sholat duhur, terbit matahari berada di tengah, atau tergelincirnya matahari, zawal, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Wabarakallahu fikum. Mau bertanya Ustaz, kalau saya menjual bahan atau kain Ustaz untuk seragam kepada teman kantor saya yang perempuan, terus saya khawatirnya karena bahan atau kain yang saya jual itu nantinya akan dijadikan baju atau seragam yang tidak sesuai syariat Ustaz. Contoh, bahan yang saya jual ini dijadikan sebagai celana atau baju di kantor. Kalau di baju di kantor itu ada pilihannya Ustaz sebenarnya. Boleh pakai rok, tapi bisa juga pakai celana gitu Ustaz. Kalau untuk atasannya tangan panjang semua. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz ya? Kalau saya menjual kain tersebut Ustaz. Syukran Ustaz, gitu aja pertanyaannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami pahami, wallahu a'lam, sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa terkadang ada harta halal namun dia menjadi haram karena salah penggunaan. Ada sebuah hadis yang disampaikan oleh, saya lupa nama sahabatnya, beliau mengatakan, kalau bukan Ubadah bin Samit, sahabat yang lainnya, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i silah waqtal fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang melakukan jual beli senjata ketika di suasana fitnah. Suasana fitnah itu adalah suasana terjadi ketegangan antara kaum muslimin. Sehingga ketika orang jual senjata di musim itu, dikhawatirkan senjatanya akan digunakan untuk membunuh orang. Dan kiasnya berlaku yang sama, analoginya berlaku yang sama, untuk semua objek yang dia punya potensi digunakan untuk keburukan. Maka di posisi ini Anda ketika menjual harus bisa memilih konsumen. Sehingga kepada siapa saya harus menjual? Anda harus jual kepada orang yang tidak menggunakan itu untuk maksiat, untuk kepentingan yang mubah, silahkan. Tapi kalau konsumennya bisa Anda pastikan, oh ini pasti dipakai untuk maksiat, maka jangan Anda jual ke mereka. Ya. Makanya, kalau kita mempertimbangkan konsumen umum yang dia kadang tidak memperhatikan aturan agama, Anda juga perlu hati-hati ketika menjual sesuatu, ini kira-kira nanti dipakai untuk maksiat ataukah tidak. Dan al-hukmu alal ghalib, hukum itu berdasarkan apa yang dominan. Sehingga kalau dominannya nggak dipakai untuk maksiat, maka silahkan. Tapi kalau dominannya dipakai maksiat, sebaiknya Anda memberanikan diri untuk menolak. Mohon maaf, saya belum bisa melayani. Karena muamalah tidak mengikat ketika kita tidak sepakat. Sehingga sampaikan, ya, mohon maaf kami tidak bisa melayani, belum sepakat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, Ustaz. Tepatkan. Saya berencana membeli rumah kredit secara langsung ke developer, Ustaz. Emas. Rumah, Ustaz. Rumah. Rumah okay. Kredit. Dan setelah itu saya diberi oleh pihak developer untuk yang PJB, perjanjian jual beli, Ustaz. Di situ saya lihat, situ ada klausul atau pasal yang menyebutkan jika ada keterlambatan akan menerima sanksi atau punishment berupa titik-titik. Nah, setelah saya tanyakan, itu dari pihak developer, gini aja Pak, itu terserah dari Bapak, bisa Bapak bersedekah untuk anak yatim atau membaca juz, membaca Al-Quran satu juz jika Bapak mengalami keterlambatan. Jadi semacam seperti sanksi sosial gitu, Ustaz. Jadi misalkan berupa uang 100 ribu itu tidak diberikan ke developer, tapi diberikan ke anak yatim atau panti asuhan yang intinya untuk kegiatan sosial gitu, Ustaz. Nah, kira-kira semacam itu diperbolehkan atau tidak, Ustaz, gitu. Dan kalau boleh minta sarannya, Ustaz, apakah ini dinego untuk dihapus untuk sanksinya atau seperti apa, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah. Wa jazakumullahu khairan. Rincian yang bisa kami berikan adalah sebagai berikutnya. Jadi, terkait hukuman karena terlambat bayar utang, cukup panjang ini ya. Saya sebut hukuman bukan denda, karena tidak harus denda. Itu ada dua. Pertama, terjadi pada orang yang tidak mampu. Dia tidak mampu bayar, makanya dia terlambat karena alasan tidak mampu. Maka untuk yang tidak mampu ini terlarang untuk diberi hukuman. Tidak boleh ada hukuman. Kok bisa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan, "Fa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisar." Ada di surat Al-Baqarah, di bagian akhir dari surat Al-Baqarah ketika Allah membahas tentang syariat utang piutang. Jika orang yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, fanadhiratun ila maisar, maka kamu harus memberikan waktu tunda sampai memudahkan baginya. Sehingga yang Allah perintahkan adalah beri dia waktu tunda. Artinya jangan dikasih hukuman. Percuma saja diperintahkan untuk memberikan waktu tunda karena dia tidak mampu, sementara dia dihukum. Maka untuk kasus orang yang tidak mampu bayar utang, tidak mampu bayar cicilan ketika dia membeli sesuatu yang secara kredit, dia tidak boleh diberi hukuman apapun bentuknya. Baik hukuman fisik maupun hukuman dalam bentuk tabarruk, al-ilzam bitabarruk, ya, menderma, kewajiban untuk menderma, dan seterusnya. Tidak boleh, baik sosial maupun non-sosial. Yang kedua, orangnya mampu bayar, tapi tidak mau bayar. Yang ini disebut oleh para ulama dengan sebutan mumatil. Mumatil. Tindakan ini zalim. Orang yang melakukan tindakan mumatil zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghani zulmun." Penundaan utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah tindakan kezaliman. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu." Penundaan pembayaran utang yang dilakukan oleh al-wajid, orang yang mampu, maka itu menghalalkan harta dan hukumannya. Menghalalkan kehormatan dan hukuman baginya. Karena dia zalim, maka dia boleh dihukum. Dia boleh dihukum. Sekarang, apa hukumannya? Hukumannya, ya, tidak boleh dalam bentuk denda. Sekarang kita bahas hukuman. Hukuman, kaidahnya satu, tidak boleh dalam bentuk denda, yang itu kembali ke penjual. Karena berarti ini riba. Nanti kalau kamu gak bisa tepat waktu, kamu harus bayar 100 ribu per bulan. Dan itu jadi hak kami. Itu riba namanya. Ini gak boleh karena ini apa? Riba. Dan ini tidak boleh memberikan hukuman dalam bentuk maksiat. Yang kedua, boleh dalam bentuk ilzam bitabarru. Nah, ilzam bitabarru ini diturunkan dari keterangan sebagian ulama Malikiyah. Ketika ada orang yang melakukan satu kesalahan, maka dia diwajibkan untuk ilzam bitabarru. Nah, ilzam bitabarru ini bisa dalam bentuk uang, kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial. Atau yang kedua adalah aktivitas sosial. Misalnya, Bapak kalau nggak bayar, melakukan kesalahan seperti ini, maka Bapak dihukum dengan cara suruh ngajar di pondok. Misalnya. Ngajar apa? Ngajar nahwu sharaf. Waduh, nggak bisa. Ya, pokoknya Bapak bisanya ngajar apa? Fisika bisa. Baik, ajarkan fisika, matematika, bahasa Inggris ke santri pesantren. Nah, itu yang disebut dengan aktivitas sosial atau nyapu masjid, nah, misalnya. Bisa juga nyapu masjid. Sehingga aktivitas sosial ini tujuannya adalah dalam rangka untuk menghukum yang dolim. Cuman biasanya orang dolim kayak gini disuruh kayak gini enggak mau. Makanya peran pemerintah ada di situ. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.